Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan petang hari ini, ya, dalam rangka kita belajar ya tentang tauhid. Ya, sebagaimana biasanya ya, dan petang hari ini kita akan masuk di bab baru, bab ke-27 yaitu tentang nusrah. Ya. Bab ini sebenarnya masih melengkapi bab sebelumnya ya tentang hukum sihir, ya. Kemudian di bab setelahnya kemudian macam-macam yang dikategorikan memiliki hukum sihir, ya. Contoh perbuatan-perbuatan yang dihukumi sihir di dalam Islam. Ya. Di antaranya kemarin kita bahas adalah tentang perdukunan, ya, kemudian tukang ramal dan sejenisnya. Itu termasuk dari perbuatan-perbuatan yang dihukumi sama dengan perbuatan sihir yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bab ini dijelaskan tentang nusrah ke-27. Ya. Nusrah sendiri kalau secara bahasa artinya itu melepaskan. Ya, nusrah artinya tafriq wal izalah, yaitu melepaskan, menghilangkan. Ya. Adapun yang dimaksud nusrah di sini adalah hukum tentang menghilangkan sihir ataupun pengaruh sihir itu. Ya, itu namanya nusrah. Jadi terapi menghilangkan pengaruh sihir itu namanya nusrah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah. Di sini ya disebutkan yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ditanya tentang nusrah, ya, maka beliau bersabda, hiya min amadi syaitan. Ya, nusrah itu adalah ya perbuatannya syaitan. Ya, perbuatannya syaitan. Ya. Nusrah sendiri memang ada beberapa jenis. Jadi intinya tadi nusrah itu adalah menghilangkan pengaruh sihir, ya, pengaruh sihir pada diri seseorang. Maka caranya sebenarnya juga macam-macam. Sebagaimana banyaknya juga cara bagaimana sihir itu sendiri. Ya, jadi sihir itu sendiri macam-macam, maka terapinya juga itu macam-macam. Ya. Dan kemarin dari jenis-jenisnya ya tentang perdukunan misalkan termasuk ya, kemudian juga paranormal, kemudian juga yang tukang ramal ya, juga ahli nujum ataupun yang sejenisnya. Ya. Tetapi memang karena perkembangan zaman, ya, kadang kita susah membedakan ini termasuk sihir bukan kan gitu. Apalagi yang melakukan, wah ini orangnya julukannya ustadz, ya, julukannya kiai juga. Ya. Kemudian pakaian lebih, wah pakaiannya lebih mantap lagi kan gitu ya. Pakaiannya berjubah, bersorban kan gitu. Ya. Bahkan namanya juga mengerikan kan gitu. Nah. Namanya juga pakai nama-nama yang terkesan juga nama-nama yang ampuh kan begitu. Kadang kalau saya baca di iklan itu ya, ada Ki Ageng siapa kan gitu ya. Itu ya namanya yang mengerikan-mengerikan seperti itu. Ya. Nah biasanya memang ini ciri-ciri dukun ya, ciri-ciri dukun paranormal itu memang ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat. Jadi kalau dia memiliki ciri-ciri ini maka dia adalah sebenarnya dukun. Ya. Yang pertama diantara ciri-cirinya adalah dia kalau melakukan terapi ya, ataupun melakukan ramalan ataupun yang lainnya, pertama dia bertanya tentang nama, ya. Nama, kemudian ditanya nama ibunya siapa gitu. Jadi kalau dia mau terapi ataupun melakukan apapun yang dia tanyakan nama, kemudian nama ibunya, maka ini adalah sebuah indikasi praktek yang akan dilakukan adalah perdukunan. Ya. Kalau di dalam terapi Islam enggak ada namanya juga enggak apa-apa itu ya. Jadi orang yang mau apa diterapi ya dengan pengobatan yang benar, ya tidak diketahui namanya juga tidak apa-apa. Ya apalagi diketahui nama orang tuanya tidak perlu. Nah, maka kalau ada orang pintar yang pada saat mau melakukan terapi kok dia menanya-nanya seperti ini, maka ini sudah patut dicurigai. Ya. Kemudian yang kedua diantara ciri-cirinya adalah dia minta syarat-syarat tertentu. Ya, dia minta syarat-syarat tertentu. Biasa kalau misalkan contoh, ya nanti datang ke sini ya, membawa ayam cemani, ya, ayam yang serba hitam. Nah ini sudah, ini bukan untuk digoreng bukan, tetapi ini memang sebuah syarat, ya syarat di dalam terapi tersebut. Maka kalau sudah ada minta-minta seperti ini, maka ini kita harus hati-hati. Ya, kita tidak usah tertarik. Ataupun ya kalau masih ayam mungkin agak-agak ini ya. Kan kemarin seperti yang di berita di TV kan gitu ya. Dicari kalau enggak salah apa itu ya. Domba gurun atau apa nah itu. Jadi itu didatangkan dari Arab sendiri. Jadi ini terapinya harus pakai domba yang dia tinggalnya di gurun pasir gitu. Nah ini untuk mendatangkan saja itu biayanya berapa kan gitu. Ya, seperti adat itu kan ya dukun yang sekarang kena kasus kan begitu ya. Ya terapi pasiennya ternyata ya banyak ditipu dan banyak yang sudah jadi korbannya. Ya. Kenapa? Karena masyarakat memang awam ya tidak mengenal. Ini sebenarnya bukan ustadz ya walaupun julukannya adalah ustadz. Namanya mengerikan lagi ya. Namanya mengerikan ya. Ustadz kemudian namanya mengerikan sekali kan. Ada buminya kan gitu. Wah. Ini memang kelihatannya ampuh kan katanya. Nah, terapinya pun begitu dia minta syarat-syarat. Ya. Kadang bawa rokok, suruh bawa rokoknya pun rokoknya tidak sembarang rokok ya. Kalau di kampung saya dulu gudang garam yang merah gitu ya. Jadi gudang garam pun tidak asal gudang garam tapi ada yang harus syaratnya merah kan gitu. Nah, ini siapa juga yang merokok kan gitu. Nah, pada saat terapi ini kemudian menggunakan syarat-syarat tertentu, ya misalkan juga disuruh minta puasa, ya suruh puasa begini-begini ya. Nah, maka yang seperti ini adalah ini perdukunan. Jadi siapapun dia yang mempraktikkan seperti ini, apapun gelarnya, apapun julukannya, itu adalah dukun. Ya, kita kasih nama dia adalah dukun. Ya. Kemudian di antara ciri-ciri yang biasa dipakai adalah dia menggunakan rajah, ya menggunakan rajah. Jadi biasanya ditulis ya menggunakan huruf-huruf Arab, ya simbol-simbol yang enggak jelas. Kemudian biasanya dicampurkan, ya dicampurkan di dalam minuman. Nah, biasanya yang seperti ini juga adalah sihir. Ini adalah perdukunan. Jadi kita tidak usah tertarik dan tidak usah tertipu di dalam masalah seperti ini. Walaupun di situ disebutkan ini Al-Qur'an ya. Ini tulisan-tulisan Arab. Nah. Ya, bagi yang tahu ya itu jelas. Ya, itu kadang tulisannya juga enggak jelas seperti itu. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Kadang juga dengan terapinya misalkan kadang dengan rajah ya, kadang juga menggunakan jimat-jimat tertentu. Ya. Ada dengan batu ataupun yang sejenisnya. Ya, maka yang seperti ini jelas ini adalah termasuk dalam kategori sihir ya, kategori dukun yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Kemudian di antara ciri-ciri juga yang dilakukan ya oleh mereka di antaranya adalah disuruh membayar mahar ya, disuruh membayar mahar. Jadi ini harus ada maharnya sekian ya. Kalau enggak ada mahar maka tidak akan nyambung ya. Tidak connect kan seperti itu. Doanya belum diijabah karena belum dimaharin seperti itu. Belum ampuh juga. Nah, maka yang seperti ini juga adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para dukun. Ya, mahar ini juga bertingkat-tingkat ya, dengan tingkatan yang variasi. Nah, maka yang seperti ini juga termasuk dari perbuatan perdukunan yang itu kita tidak diperbolehkan untuk mendatanginya. Kemudian diantara ciri-ciri yang biasa juga yang dilakukan adalah adanya pemilihan hari-hari tertentu di dalam terapinya. Ya. Jadi ini datangnya nanti hari ini jam sekian ya. Kalau tidak jam sekian tidak ini ya nanti nggak ketemu saya. Nah, maka yang seperti ini juga termasuk contoh ya, contoh amaliah-amaliah daripada perdukunan. Ya. Kemudian juga yang biasanya dilakukan oleh mereka adalah mereka mensyaratkan tertentu, misalkan di dalam terapi ya, tidak diperbolehkan makan ini dan makan itu. Ya. Jadi tidak boleh makan nasi keduren kematian. Ya, kalau sudah makan ini maka sudah hilang kekuatannya. Nah, maka yang seperti ini juga tidak benar. Ya. Juga tidak boleh makan pisang emas misalkan. Ya. Kalau pakai pisang emas maka susuknya nanti rontok semua gitu. Nah, ini yang aneh-aneh ya, seperti yang biasanya terjadi di masyarakat, dan kita masih jumpai banyak ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini kita masih jumpai. Jadi walaupun dia ustadz ya, walaupun dia kiai, meyakinkan dari sisi penampilan ataupun yang lainnya, dia adalah termasuk dari satu di antara dua hal ataupun keduanya, itu dia kahin ataupun dia dihukumi sebagai araf ya, kalau di dalam bahasa Arabnya dia dukun ataupun paranormal ataupun tukang sihir. Ya. Maka yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Nah, hukum terapi dari pengaruh sihir ini sendiri ada dua cara. Yang pertama ya, adalah menggunakan jasanya mereka, jasa yang menghilangkan sihir dengan jasanya tukang sihir pula. Nah, ini yang biasanya terjadi. Jadi misalnya kita kemalingan, kita minta tolong kepada maling juga untuk menyarikan ya, mencarikannya. Ini analoginya seperti itu. Jadi kalau ada orang terapi kena sihir, pengaruh jin, pengaruh ini, ilmu-ilmu seperti ini, seseorang itu datang ke dukun, ke paranormal ataupun tukang sihir. Maka ini namanya kena pengaruh sihir dan terapinya dengan sihir. Lah, yang seperti inilah yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan hiya min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Jadi itu adalah perbuatan setan. Maka tidak boleh sama sekali. Ya, kalau Nabi sudah mengatakan itu perbuatan setan, jelas tidak diperbolehkan. Orang kita menyerupai setan, perbuatannya saja, menyerupai perbuatannya saja enggak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan setan itu sendiri. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan biasanya ini memang ya menghilangkan kekuatan jin ya, dengan pengaruh jin pula. Ya, jadi biasanya maka disitulah diperlukan ya. Ya, kalau kita dikatakan adu kekuatan ya, mana yang lebih kuat ya, maka biasanya dia yang bisa. Dan biasanya yang terjadi juga begitu, dia menghilangkan pengaruh sihir ini dengan apa, kekuatan jin. Kadang juga dia memasukkan jin sendiri di dalam tubuh orang yang terkena. Nah, jadi maka disebutkan di dalam hadis itu adalah misalkan di dalam ayat وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ya, jadi ada manusia yang dia minta perlindungan, yang minta pertolongan kepada jin, maka فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, justru dia bertambah besar dosanya. Ya, bertambah parah pengaruhnya itu. Dia tidak bisa menghilangkan mandorat, menghilangkan bahaya ini, ya justru akan menambah lebih parah lagi. Ya. Maka tadi biasanya dengan syarat-syarat tertentu dia akan bisa disembuhkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu dan ada mahar ya, di situ harus ada mahar. Nah, karena terjadi seperti inilah kemudian Nabi mengatakan ya, hiya min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan kalau di kampung kita masih banyak, di Jogja itu masih banyak sekali. Jadi Maka saya sangat sarankan ya kepada jamaah, jadi kalau bisa jamaah itu bisa melakukan terapi ruqyah yang benar ya. Terapi ruqyah benar, bagaimana caranya kita menghilangkan pengaruh-pengaruh seperti itu. Dan ini termasuk bagian dari syariat ya. Dan saya melihat ini maslahatnya jauh lebih besar dan manfaatnya besar. Di antaranya adalah misalkan kita bisa gunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang tadinya mau lari ke dukun, dan kita bisa bantu sehingga dia tidak jadi lari ke dukun seperti itu. Ya. Terapi dalam ruqyah itu tidak susah, ya tidak susah. Jadi cukup kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya di dalam telinga ya, orang yang terkena pengaruh tersebut. Ya, dengan kita banyak menyandarkan memohon kepada Allah, maka insya Allah itu sembuh. Ya. Apalagi misalkan jamaah yang ibadahnya bagus ya, kemudian juga badannya bersih, maka itu tidak butuh waktu lama. Ya, biasanya tidak butuh waktu lama. Ya, kadang cukup dibacakan Al-Fatihah saja itu sudah sembuh orang yang terkena pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, ya, kemudian dibacakan tiga surat terakhir, kita bacakan saja. Ya. Kalau awal-awal mungkin belum pengaruh, tapi baca saja pasti insya Allah lama-lama itu akan pengaruh. Dan hal seperti ini juga perlu jam terbang juga. Ya, jadi dalam artian kalau orang yang sudah sering berkali-kali menangani, dia akan mudah mendeteksi juga. Ya, mudah mendeteksi. Jadi, ini ada pengaruh sihirnya atau tidak, itu kelihatan ya. Dan ini tidak usah butuh keilmuan ya. Tidak usah harus puasa pati geni dulu kan, itu tidak usah ya. Tidak usah puasa ngerowot, tidak usah seperti itu. Jadi cukup apa? Kita sering membantu saudara-saudara yang kena pengaruh seperti ini. Dan nanti kalau sudah terbiasa kita mudah mendeteksi. Kadang kayak teman-teman yang sudah biasa, kadang cuma lihat matanya saja udah tahu ini memang ada sesuatu yang harus diterapi begitu. Karena orang-orang yang terkena pengaruh ini dia kan ada pengaruh yang beda. Ya, namanya sihir itu begitu. Jadi dia sebabnya tidak jelas tapi pengaruhnya jelas ada pada pengaruh orang yang melakukan, dan itu bisa menyerang kepada fisik. Ya, orang tersihir itu bisa kena fisiknya, sehingga fisiknya dia bisa rusak, bisa lumpuh, bisa macam-macam. Ya, tidak bisa berjalan ataupun yang lainnya. Ya. Dan ini yang sering terjadi. Maaf ini ya untuk kaum laki-laki, biasanya sering diserang, yaitu menjadi orang yang jadi impoten. Nah, itu sering ya kasus terjadi seperti itu. Nah, ini termasuk diserang secara fisik. Ya, maka dulu ada pengalaman dia suami istri selama habis nikah selama 20 tahun. Ya, dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena yaitu ternyata dia diganggu ya dengan adanya sihir yang diserang kepada orang ini. Itu berjalan selama 20 tahun, jadi lama sekali. Ya, ternyata ada teman yang terbiasa, dia melihat karena dia sudah terbiasa apa membantu, dia lihat saja dari matanya sudah ketahuan ini ada sesuatu yang ganjil dari pandangan matanya. Karena orang-orang yang kemasukan sihir itu matanya berbeda Pak ya. Jadi untuk terapi yang paling mudah itu matanya berbeda. Kalau kita lihat matanya itu kadang dia menakutkan matanya itu. Jadi matanya itu menakutkan. Jadi betul-betul dia bukan pandangan dia sendiri. Ini yang paling mudah. Jadi kalau yang sudah biasa terapi cuma lihat matanya saja sudah tahu ini harus diruqyah seperti itu. Jadi tidak usah pakai syarat-syarat tertentu. Nah, kaum laki-laki sering diserang ya. Diserang dalam hal seperti ini. Jadi pengaruh sihir itu bisa kepada fisik ya. Kemudian yang kedua, pengaruh sihir itu kepada akal. Nah, jadi kalau yang diserang akalnya, kalau dibiarkan dia gila itu. Ya, dia gila. Jadi kalau tidak cepat dilakukan terapi, dia itu gila. Tertutup akalnya. Dia berhalusinasi. Jadi dia ya nanti seperti gitu. Dan kalau dia sudah tertawa sendiri, nah ini sudah sangat susah. Jadi kalau biasanya kalau ada orang yang baru-baru, dia itu banyak melamun ya, banyak melamun. Kemudian kadang dia bicara sendiri karena memang dia diajak bicara ya oleh jin itu. Nah, kalau masih seperti ini masih agak mudah, tapi kalau dia sudah tertawa sendiri, nah ini yang biasanya agak susah itu. Ini agak susah. Nah, biasanya kalau ini kadang terapinya harus dengan dua ya, dia harus dibawa ke Gracia sekaligus juga dengan dengan ruqyah itu. Ya, dia harus pakai obat penenang. Ya. Pengalaman ya, saya pernah, saya bukan promosi ini. Saya pernah menangani dua orang ya. Jadi memang dia sudah tertawa-tertawa nih. Waduh, ini berat ini. Jadi memang dia ya alhamdulillah ke Sarjito, dibawa ke Sarjito dikasih obat penenang. Ya, pada saat dikasih obat penenang baru kita ruqyah bisa. Ya. Tapi ini juga biasanya tidak cepat. Ya, pada saat kadang pikiran kosong lagi masuk lagi. Ya, jadi kalau para ulama mengatakan kalau orang itu sudah pernah terserang seperti ini, kalau rumah itu pintunya sudah jebol gitu. Jadi mudah untuk keluar masuk itu mudah. Ya, sehingga kalau dia tidak rajin ya membentengi diri dengan banyak berzikir, dengan menjaga ibadah, maka dia akan keluar masuk itu pengaruh itu. Ya, pengaruh itu akan keluar masuk. Jadi kadang dia melamun masuk dia. Ya, pikiran kosong masuk dia seperti itu. Nah, maka kalau orang-orang yang seperti ini memang kita anjurkan untuk senantiasa menjaga ya zikir pagi petangnya dijaga. Karena ini untuk membentengi dia sendiri. Nah, ini bisa menyerang kepada akal ya. Ya. Dan ini jauh lebih berbahaya ya, jauh lebih bisa berbahaya. Nah. Nah, ini pengaruh daripada sihir. Jadi pengaruhnya itu jelas nampak ya, tapi sebabnya tidak jelas. Nah. Nah, maka tadi kalau terjadi seperti ini kemudian terapinya dengan terapi sihir pula, maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, maka kepada jamaah dan ruqyah ini bisa laki-laki dan perempuan ya. Jadi kita misalkan yang jelas saja dalam pembahasan ruqyah kan gitu, la ruqyata illa fi ainin wa humasin ya disebutkan. Jadi seperti dalam hadis pengaruh tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan huma. Misalkan anak-anak kita misalkan ya terserang panas demam tinggi, ya anjuran syariat cuma diruqyah saja sembuh itu ya. Jadi kita bacakan ayat-ayat surat Al-Fatihah, ayat kursi, tiga surat terakhir itu sudah sembuh itu. Ya. Kalau memang tidak sembuh memang kita bermasalah. Karena memang di Al-Quran kesembuhan ini ada dua, menggunakan dua bahasa. Yang pertama adalah syifa, yang kedua adalah ad-dawa. Ya. Kalau disebutkan as-syifa itu otomatis pasti sembuh. Ya. Seperti hal-hal barang-barang yang disebut oleh Allah sebagai syifa itu kesembuhannya 100%. Ya. Tapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ad-dawa, maka ad-dawa inilah yang masih 50-50. Kalau pas itu sembuh, kalau tidak pas tidak sembuh. Nah, contoh banyak ya, misalkan di dalam Al-Quran, misalkan madu dikatakan adalah syifa. Ya, madu itu 100% memberikan kesembuhan. Ya. Maka kalau pengaruh ini tidak menyembuhkan dan ini dipakai tidak menyembuhkan, maka pertama itu kembali kepada apakah benar-benar itu madu benar atau madu palsu kan gitu ya. Kemudian yang kedua juga kepada orang yang melakukan itu. Tapi kalau itu benar dan dilakukan secara prosedur benar, maka kalau Allah sebutkan itu adalah syifa, maka 100% pasti sembuh. Ya pasti sembuh. Seperti juga Al-Quran, Allah katakan Al-Quran adalah syifa. Ya, maka kalau Al-Quran kita tidak boleh ragu-ragu, harus 100% benar sembuh itu. Karena Allah sudah katakan Al-Quran adalah syifa. Ya. Berbeda dengan obat-obat kimia itu adalah dawa. Ya, kalau itu pas itu bisa sembuh. Tapi kalau tidak pas tidak akan memberikan kesembuhan itu. Ya, karena Allah sendiri yang sudah khabarkan hal tersebut. Nah, ini jadi ya pentingnya kenapa kita juga minimal tahulah tentang bagaimana ruqyah. Ya, tentang bagaimana ruqyah. Yaitu bagaimana kita menerapi orang-orang yang terkena pengaruh sihir itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah terapi ruqyah yang menggunakan nusrah, yaitu adalah yang menggunakan terapi yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, maka inilah di sini disebutkan, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ya, bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyab ya, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna ya, tidak dapat menggoli istrinya. Ini contoh ya, contoh yang disebutkan, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Ya, maka beliau mengatakan la ba'sa bihi innama yuridu nabihil islah. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Jadi Ibnu al-Musayyab pada saat beliau ditanya, beliau mengatakan, jadi ada seorang suami yang tidak bisa mendatangi istrinya. Ya, karena pengaruh sihir itu. Apakah boleh dengan nusrah? Beliau mengatakan boleh, enggak apa-apa itu. Karena nusrah yang dimaksudkan di dalam nusrah ini adalah nusrah yang membawa kemaslahatan, yaitu terapi yang dibenarkan dalam syariat. Contohnya adalah dibaca-bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat kesembuhan, ya, ayat-ayat untuk terapi kesembuhan bagi orang yang terkena pengaruh ini. Maka di situ disebutkan beliau mengatakan, ya, fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Dari segala sesuatu yang bermanfaat besar pada seseorang, maka itu tidak pernah dilarang. Ya, maka ini sebagai kaidah umum bahwasanya ja'at syari'atu limasalihil ibad. Jadi syariat Allah turunkan adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba. Ya. Maka segala sesuatu yang itu jelas-jelas memberikan maslahat, kebaikan kepada manusia, pasti itu tidak dilarang di dalam Islam. Ya. Termasuk nusrah, yaitu pengobatan yang menggunakan ruqyah, ya, dibaca-bacakan ayat-ayat ruqyah. Ya. Dan di dalam Islam juga ada beberapa pengobatan, ya, misalkan selain ruqyah, ruqyah itu bisa dengan tadi dibacaan itu, ada juga seperti ini khasiatnya kurma nabi, ya, namanya kurma ajwa, ya. Jadi kalau ini bisa di, ini banyak yang mungkin di toko oleh-oleh haji ataupun yang bapak ibu yang berangkat ke tanah suci, ya, di Madinah ada namanya kurma ajwa, ya, kurma nabi yang disebut dengan kurma nabi, ya. Kalau kurmanya memang tidak begitu enak, ya, masih banyak kurma yang lebih enak di lidah orang Indonesia. Kurmanya hitam, ya, dan agak keras, kering. Tetapi ini adalah kurma nabi, dan kalau di pasaran ini kurmanya paling mahal. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pagi hari dia memakan ini, maka dia tidak akan terkena pengaruh sihir. Ya, jadi kurma ini bisa dimakan saat bangun tidur belum makan apa-apa. Ya, bangun tidur belum makan apa-apa dan makannya ganjil. Tiga, misalkan tiga butir. Nah, maka Nabi sudah bersabda, maka orang yang seperti ini dia tidak akan terkena pengaruh sihir. Nah, ini berarti bisa dengan makanan, yaitu misalkan kurma ajwa. Ya. Nah, kadang sihir yang dikirim itu juga kadang memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ya, ada yang semakin kuat, ya, ada yang tidak mudah untuk dihilangkan pengaruh sihir tersebut. Ya. Maka di terapi di Tibun Nabawi ada biasanya pohon ataupun daun yang biasa dipakai untuk terapi ini. Misalkan adalah pohon bidara. Ya, kalau orang Jogja mengatakan widoro, ya, jadi pohon bidara. Nah, ini daunnya bisa dipakai untuk terapi, yaitu bisa digunakan untuk mandi orang yang terkena pengaruh sihir. Ya, bisa dibacakan, ya, dicampur dengan air, dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi, ya, dibacakan ayat ruqyah, kemudian dicampur dengan daun bidara ini, kemudian dimandikan, ya, untuk memandikan orang-orang yang terkena pengaruh sihir, ya. Karena sihir ini tingkatannya, kalau itu merupakan kiriman orang, ya, itu tidak mudah dihilangkan, ya, tidak mudah dihilangkan. Maka ini kadang perlu cara yang ekstra untuk menghilangkan pengaruh sihir ini. Dan banyak sekali di antara pengaruh sihir yang kemudian mengantarkan korbannya kepada kematian. Ya, banyak terjadi kasus seperti ini. Ya, jadi nanti, ya, minimal kita tahu, karena ini diajarkan di dalam Islam, ya, diajarkan oleh Rasul. Jadi kalau itu diajarkan oleh Rasul, ya, minimal kita mengetahui tentang cara-cara yang dibenarkan di dalam terapi ruqyah ini. Dan nanti kalau yang pohon bidara mungkin bisa pesan Pak Wartono ini, kalau di Wonosari banyak. Jadi di Wonosari itu banyak pohon witoro. Nama Pak, pohonnya berduri, ya, pohonnya berduri. Nah, misalkan di sini masjid bisa nanam satu, ya, untuk, karena pohon ini ditakuti oleh jin. Jadi kalau biasanya orang itu ada dengan sihirnya, jinnya masuk di tubuhnya, kadang lihat daunnya saja sudah ketakutan. Nah, pohon widara ini memang pohon yang sudah sejak zaman jahiliyah dipakai ya untuk ngalap berkah, ya ngalap berkah pada zaman orang-orang jahiliyah. Mereka itu menggantungkan senjata-senjatanya di pohon widara ini, pohon bidara ini, agar senjata yang mereka pakai itu menjadi senjata yang ampuh, ya senjata yang ampuh. Dan ini tapi tidak diperbolehkan karena mereka tawakalnya kepada pohon tersebut, ya mengalap berkahnya kepada pohon. Nah, kalau di dalam Islam daunnya ini adalah dipakai sarana untuk terapi, jadi boleh dipakai untuk sarana terapi. Ya, jadi dengan penuh keyakinan bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan terapi-terapi untuk menghilangkan pengaruh sihir yang menggunakan cara-cara yang dibenarkan, pembacaan ayat-ayat ya, ataupun doa-doa dari Rasul, maka itu adalah hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya adalah diperbolehkan. Maka pada saat terapi sihir ini ada beberapa syarat yang harus kita wujudkan ya. Di antara syarat pada saat kita melakukan terapi ini yang pertama adalah kita hanya menyandarkan kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kadang ini godaan ya, godaan orang-orang yang membantu untuk terapi sihir ini. Ya, pada saat seseorang itu tawakal kepada dirinya, maka ini biasanya lama, susah ya. Tapi pada saat seseorang itu melakukan terapinya dengan keikhlasan, dengan betul-betul hanya bertawakal kepada Allah, kesembuhan hanya semata-mata Allah yang memberikan, maka ini biasanya cepat. Ya, maka pada saat kita melakukan terapi ini, maka yang pertama kita harus murni betul-betul bertawakal, kesembuhan ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang harus kita wujudkan adalah kita harus menggunakan bacaan-bacaan doa-doa ruqyah tersebut dengan doa-doa yang ma'tsur, doa-doa yang jelas dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini harus sesuai dengan tuntunan. Ya, karena kalau di mungkin yang bapak-bapak dulu ada mengenal namanya kitab mujarobat. Ya, ya mungkin kalau bapak, kalau anak-anak, teman-teman sekarang mungkin nggak tahu ya. Ada mujarobat. Ya. Dan mereka menggunakan ayat surat-surat, misalnya surat Al-Ikhlas, ya. Menggunakan ini, tapi caranya itu salah. Ya, dan ini ngawur. Ini contoh bagaimana setan itu bermain-main dengan agama. Jadi surat Al-Ikhlas ini ditulis secara terbalik. Maka kalau di kitab ini namanya apa? Jadi surat ini Qul Huwallahu Ahad ini ditulis secara terbalik ya, ditulis secara terbalik. Kalau enggak salah namanya Qul Huwalik apa kalau di istilah Jawanya itu. Jadi penulisannya itu ditulis secara terbalik. Nah, dan ini biasanya juga adalah untuk sihir ya, untuk sihir. Begitu juga ayat-ayat itu nanti ditulisnya secara terbalik. Dan kitab ini masih di masyarakat kita masih banyak, kitab mujarobat masih banyak sekali. Dan saya pernah lihat memang ya, saya lihat di situ. Jadi penulisan-penulisan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tapi penulisannya secara terbalik. Nah, dan yang seperti ini walaupun itu adalah dari Al-Qur'an tapi caranya itu tidak benar, maka ini juga indikasi ini adalah sihir. Ya. Maka syarat yang kedua pada saat kita melakukan terapi ini adalah kita harus menggunakan bacaan-bacaan, ayat-ayat ataupun hadis, doa-doa yang ma'tsur yang jelas. Ya, yang jelas. Tidak boleh juga dengan doa-doa yang enggak jelas, ya, doa-doa yang enggak jelas. Ini dikhawatirkan itu adalah doa-doa yang mengandung unsur kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita penuhi di dalam nusrah yang dibolehkan adalah kita tidak boleh menggunakan sarana-sarana yang diharamkan. Ya. Sarana-sarana terapi yang diharamkan. Ya. Ya kalau di dulu saya pernah ikut pelatihan ya, pelatihan dengan pakar ya, pakar dalam bidang ilmu sihir ini dari ketua Amar Ma'ruf Nahi Munkarnya Arab Saudi. Jadi beliau itu memang pakar ya, sudah keliling negara-negara mempelajari tentang sihir ini. Jadi kemudian beliau menjadi jadi ketuanya ya, ketua majelis Amar Ma'ruf Nahi Munkar khusus di masalah ilmu-ilmu sihir itu. Ya. Salah satu yang dipakai oleh ilmu-ilmu sihir biasanya mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi menggunakan ya, pada saat penulisannya itu ditulis dengan darah haid ini. Jadi beliau cerita itu, jadi bagaimana dia temukan kasus seperti itu. Jadi dia tulis rajahnya dan rajahnya itu ditulis dengan darah haid. Nah, maka yang seperti ini adalah contoh bahwa itu adalah perbuatan setan dan itu adalah al-istihza ataupun bermain-main ataupun mengolok-olok dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian di dalam hadis kan Nabi SAW bersabda, Allah itu menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obatnya. Ya. Maka berobatlah tetapi jangan berobat dari sesuatu yang haram. Ya, jangan berobat dengan sesuatu sarana-sarana obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau di dalam prinsip saya ya, prinsip kita setelah kita mengetahui tentang tidak ada kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan, maka kalau ada orang menaruhkan obat kok ini adalah produk dari sesuatu yang haram, maka kita tidak usah tertarik. Ya. Kan banyak ya kalau namanya obat itu, dan biasanya kalau ketemu pasien yang orang memang mencari ya seberapapun dibayar kan gitu ya, dibayar itu. Contoh ya misalkan saya nggak tahu ya, banyak isu beredar misalkan ada orang yang terapi dengan anak tikus yang baru lahir itu yang dimakan hidup-hidup gitu ya. Pernah dengar gak ini Pak jamaah? Pernah ya? Nah, ya. Ini kan wah luar biasa ini. Ini jelas haram. Iya itu ditelan, itu masih hidup kemudian ditelan untuk terapi itu. Nah. Dan ini jelas sesuatu yang diharamkan. Ya, maka Nabi sudah ingatkan jangan kalian berobat dari sesuatu yang haram. Ya. Jadi tidak akan mendatangkan kesembuhan dan itu justru sesuatu yang mendatangkan dosa. Ya. Begitu juga dari mungkin misalkan dulu ya, karena orang penyakit gatal itu kemudian dia dikasih abon daging kera, ya, abon dari daging kera. Jadi pada saat abon ini dimakan itu suhu panas naik, ya, kemudian sembuh penyakit gatal-gatalnya itu. Nah yang seperti ini pun jelas karena kera adalah diharamkan, tidak boleh dimakan. Maka segala sesuatu obat ya yang itu terbikin dari sesuatu yang haram, maka itu adalah hukumnya haram pula. Ya, hukumnya haram. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Maka terapi yang dibolehkan dalam Islam adalah menggunakan sarana-sarana yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang itu dipakai untuk obat-obat adalah sesuatu yang halal semua. Ya, contoh misalkan adalah madu, ya. Madu, ya. Kemudian juga misalkan adalah habatus sauda. Ya, ini adalah sesuatu yang jelas-jelas halal dan tidak diragukan akan khasiat dan kehalalan dari benda-benda tersebut. Nah, jadi kita tidak usah tertarik ya dengan obat-obat yang itu dibikin dari obat-obat yang diharamkan. Jadi benda-benda yang barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali adalah seorang tukang sihir. Nah, cuman di dalam pendapat ini banyak terjadi perbedaan para ulama. Tapi kita kembalikan kepada hadis bahwasanya ya menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir itu adalah nusrah, ya itu adalah nusrah. Ya, dan itu termasuk perbuatan amalan setan. Ya. Nusrah ialah menyembuhkan terhadap seorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam yang disebutkan. Yang pertama dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Ya. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan dengan setan ya, dengan apa yang diinginkan. Ya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberikan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Nah, maka ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah penyembuhan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awud, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Nah, cara inilah hukumnya boleh. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang ingin secara lengkap misalkan melihat doa-doa ayat-ayat yang dipakai untuk kesembuhan ini, misalkan bukunya sekarang sudah banyak ya, kalau Bapak Ibu tindak pergi ke toko buku itu minta saja buku panduan ruqyah syar'iyah ataupun pengobatan yang islami. Ya, di situ sudah disebutkan contoh-contoh ayat-ayat yang biasa dipakai untuk ruqyah, ya, untuk kita terapi orang yang terkena pengaruh sihir. Ataupun benda-benda yang biasanya untuk membantu terapi ini, benda-benda apa saja. Jadi bukunya kecil-kecil, jadi praktis, ya. Di situ nanti bisa dilihat, dibaca secara lengkap. Ya. Maka di sini disebutkan ada dua kandungan bab. Yang pertama, larangan terhadap nusrah. Jadi tidak boleh menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Itulah hukumnya, diharamkan. Yang kedua, perbedaan antara macam nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian nampak jelas masalahnya. Jadi terapi yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan ini juga kalau saya lihat pentingnya perlu kesabaran pada saat kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang tidak sabar dengan rasa sakit, ya, dengan cobaan ini kadang mereka menempuh jalan pintas. Caranya yang alternatif-alternatif tadi. Ya, yang penting cepat sembuh saja. Ya, urusan nanti halal tidak halal kadang mereka tidak perhitungkan itu. Ya, kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena tidak sabar. Ya, tidak sabar pada saat seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita diselamatkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Perkara-perkara yang itu pasti mendatangkan kerugian, ya, bagi agama kita di dunia dan di akhirat kita. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.